بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Kita langsungkan ma'asyir al-ikhwah Az-Zadu Thani Bekal yang kedua Qala rahimahullahu ta'ala Ayyakuna da'iyatu Sabiran ala da'watihi صابرا على ما يدعو إليه صابرا على ما يعترض دعوته صابرا على ما يعترض هو من الأذى أن يكون صابرا على الدعوة أي مثابرا عليها لا يقطعها ولا يمل بل يقر في دعوته إلى الله بقدر المستطاع وفي المجالات التي تكون الدعوة فيها أنفع وأولى وأبلغ وليصبر على الدعوة ولا يمل فإن الإنسان إذا طرقه الملل استحسر وترك ولكن إذا كان مثابرا على دعوته فإنه ينال أجر الصابرين من وجه وتكون له العاقبة من وجه آخر واستمع إلى قول الله عز وجل مخاطبا نبيه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ولا بد أن يكون الإنسان صابرا على ما يعترض دعوته من معارضات ومجادلات لأن كل إنسان يقوم داعيا إلى الله عز وجل لا بد أن يعارض وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فكل دعوة حقة لا بد أن يقوم لها معارض لا بد أن يقوم لها ممانع ومجادل فيها ومشكك ولكن يجب على الداعية أن يصبر على ما يعترض دعوته حتى ولو وصفت تلك الدعوة بأنها خطأ أو أنها باطل وهو يدرك أنها مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصبر على ذلك Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bekal yang kedua hendaklah seorang da'i bersabar atas dakwahnya, bersabar di atas apa yang dia seru kepadanya, bersabar atas apa yang menghadang dakwahnya, bersabar atas apa yang mengalami atau dialaminya minal adza, dari berbagai macam gangguan. Hendaklah dia bersabar atas dakwahnya, atas maksudnya, musabiran alaiha. Kata musabiran alaiha itu ada tambahan dari sabir. Musabiran ada makna kalimat istiqamah, teguh dalam kesabaran. Ini makna musabiran. Dia istiqamah di atas kesabarannya. La yaqta'uha. Maka dia tidak memutuskan dakwahnya. Tidak pula yamal, bosan, malas. Bahkan dia terus menerus dalam dakwah kepada Allah sesuai dengan kemampuan dalam semua lapangan yang dalam kesempatan dan lapangan itu dakwah akan lebih bermanfaat, lebih aula, lebih pantas patut, dan lebih ablag, lebih barakallahu fikum, tinggi tingkat ya mengenai sasaran, lebih ablag. Dan hendaklah dia bersabar di atas dakwah, wala yamal, dan jangan bosan, ay jangan malas. Karena sesungguhnya manusia apabila dihinggapi oleh rasa bosan, istahsara, istahsara artinya dia akan bermalas-malasan, wataroka, dan dia akan meninggalkannya. Akan tetapi hendaklah dia musabiran, terus kokoh di atas kesabaran, di atas dakwah, maka dia akan memperoleh pertama pahala orang-orang yang bersabar, wa takunu lahul akibatu min wajhin akhar, dan akibat di penghujungnya juga baik dari sisi yang lain. Dia dapat nilai dan pahala dari kesabarannya, dan di penghujung amalan dakwah yang disertai dengan kesabaran bagus dan baik, dua nilai yang akan diperolehnya. Dan dengarkan firman Allah Azza wa Jalla yang dia mengajak nabinya berbicara. Allah berfirman, demikianlah berita-berita ghaib, kami wahyukan berita ghaib ini kepada engkau yang dulunya engkau tidak sama sekali mengetahui, dan tidak pula kaummu sebelumnya. Maka kata Allah Jalla wa'ala, bersabarlah engkau. Kedua, innal akibata lil muttaqin. Sesungguhnya akibat yang baik dan bagus bagi mereka-mereka yang bertakwa. Beliau ingin memberitahukan kita dengan ayat ini, orang yang benar-benar mengokohkan dirinya dalam kesabaran, berdakwah di jalan Allah Jalla wa'ala, dia akan mendapatkan nilai dua. Nilai pertama adalah kesabaran dia, dan nilai kedua adalah semua bentuk aktivitas dakwah di belakangnya dan di akhirnya akan berakhir dengan kebaikan. Barakallahu fiik. Kita langsungkan. Dan semestinya seseorang untuk bersabar atas apa yang mengganggu dakwahnya, menghadang dakwahnya dari mu'aradat, penghalang, penghadang-penghadang, wa mujadalat, berbagai macam bentuk jidal. Ada di sana orang tidak suka, ada orang yang sedikit berbicara, dicela, dipelintir, didatangkan dalil yang lain, ditambah. Kita akan temukan semuanya itu. Maka beliau menjelaskan, karena setiap orang yang tampil menjadi da'i ilallah, pasti dia akan dihadang, pasti dia akan ditentang, pasti dia akan yu'arad, dimusuhi, barakallahu fikum. Beliau mendatangkan dalil. Inilah yang sering kita maksudkan, atau yang kita jelaskan di depan. Ulama kita mengikat kita ini dengan al-qalallahu wa qalal rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap bimbingan yang beliau berikan, arahan yang beliau keluarkan, memiliki landasan dan dasar. Beliau menjelaskan, setiap orang yang berdakwah di jalan Allah pasti akan ditentang, akan dimusuhi, akan dihadang. Mana dalilnya? Sampai kemudian keluar faedah, pasti, mesti orang yang berdakwah di jalan Allah menghadapi ini semua. Allahu Jalla wa Ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi musuh. Minal mujrimin, dari barisan para pelaku maksiat, para pelaku dosa. Allah jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari barisan mereka. Ayat yang semisal dengan ini mungkin ikhwani sudah menghafal. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Allah menyebutkan tentang sunnatuhu terhadap perjalanan dakwah para nabi dan rasul. Mesti akan mendapatkan gangguan yang menolak, yang memusuhi, yang menghadang, yang menentang sunnatullah jalla subhanah. Beliau menjelaskan, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukup bagi engkau wahai Rasul Allah, Rabbmu, sebagai apa? Pertama, hadiyan. Rabbmu yang akan memberikan hidayah, sehingga anda jangan takut syubhat yang dilontarkan, syubhat yang dilemparkan, tudingan, tuduhan, celaan, caci makian. Cukup Rabbmu sebagai hadi yang akan memberikan petunjuk. Kalau mereka dengan kekuatannya ingin membunuh, ingin menyakiti, barakallahu fikum, wa nasira, cukup Rabbmu sebagai pembela. Kita perhatikan baik-baik ayat ini. Pertama, Allah Jalla wa'ala memberitahukan akan rintangan yang dihadapi oleh orang-orang yang berjalan dalam dakwatullah Jalla subhanahu. Yang kedua, Allah memberitahukan akan adanya jaminan, pembelaan dan perlindungan barakallahu fikum kepada siapapun yang berjalan di atas dakwah ilallah jalla wa ala. Tasawwaru ayyuhal mudarrisin, ayyuhad du'at ilallah, mungkinkah orang untuk bisa kokoh dan kuat bersabar menghadapi tantangan hidup ini, padahal dia ingin nyaman, dia ingin tentram sama anak istrinya, dia ingin hidup tidak berbeban? Mungkinkah kesabaran di atas dakwatu ilallah jalla wa ala diperoleh bagi mereka-mereka yang tidak ikhlas abadan? Atau menginginkan dunia di balik semuanya itu, dia tidak akan bersabar. Antum perhatikan dan belajar barakallahu fikum dalam setiap kejadian dan peristiwa. Antum akan menjumpai, ya Allah, kenapa tidak sabar? Pembelajaran dari sebuah perjalanan. Karena kesabaran itu adalah buah dari pendidikan keikhlasan barakallahu fikum. Sudah kita sampaikan dan gambarkan di depan bagaimana kekuatan dan kekokohan para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in untuk menanggung berbagai ragam beban derita, kekurangan finansial luar biasa. Belum lagi ujian dengan amanat jihad fisabilillah dalam kondisi finansial itu terkikis sama sekali. Antum baca sejarah, tapi mereka bisa keluar menjadi pemenang, bersabar untuk menghadapi semua ujian itu, lalu keluar menjadi pemenang. Dengarkan dasar dan asasnya keikhlasan mereka di dalam membawa, mengibarkan bendera la ilaha illallah. Antum lihat orang yang tidak punya kesabaran, pindah dari tempat ke tempat yang lain, danu pindah lagi, bagaimana maishanya? Ya Allah. Bersamaan orangnya itu pernah duduk di sisi para ulama, bahkan imamun min a'immati hadhihi da'wah. Dia duduk, dia belajar, mendapatkan siraman ilmu, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya dzakal imam rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dia dengan dunia, semuanya bisa diambil barakallahu fikum, pendidikan yang luar biasa. Syekhuna Mukbir rahimahullah sering menghibur kita di saat kurang barakallahu fikum. Sampai-sampai hiburannya itu mengungkapkan tentang dirinya. Faya ikhwan, kalau saya keluar dengan baju aslinya saya, penuh dengan jahitan-jahitan, tambalan-tambalan. Beliau mengungkapkan demikian untuk mendidik kesabaran. Karena di saat itu kondisi kurang barakallahu fikum untuk makannya, terlebih yang diberikan kepada yang berkeluarga rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang benar-benar mengambil akhlak dan adab bagaimana kehidupan dzakal alim, insyaallah sedikit tidaknya dia akan bisa bersabar sepulangnya ke negeri ini, lalu kemudian menata dirinya, membina dirinya untuk selalu tabah, barakallahu fikum, menghadapi kekurangan di dalam hidup rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, sekali lagi Allah Jalla wa Ala menyebutkan akan sebuah gambaran perjalanan dakwatu ilallah Jalla subhana, jalan yang tidak bertaburan dengan wewangian dan bau-bau semerbak, perjalanan yang penuh dengan duri, perjalanan yang penuh dengan beling-beling, barakallahu fikum. Tentu agar kita berhati-hati, jalan pelan tetapi pasti, memberbaju dengan baju kesabaran, melangkah. Kalau seseorang tidak tulus ikhlas untuk menapaki jalan yang penuh dengan duri ini, mampukah dia bersabar? Saya yakin kalau sudah ternodai keikhlasannya, ingin dunia membarengi niatannya, akan terbongkar ketidaksabaran pada dirinya. Yang kita takutkan, kalau Rabbuna Jalla Subhana yang menampakkan aib yang ada pada diri kita, semua kita ini menanggung aib, semua kita ini punya kekurangan, kita disuruh untuk memperbaikinya, kita disuruh untuk membenahinya, kita disuruh, barakallahu fikum, bagaimana kita untuk membungkusnya agar Allah memberkahi kekurangan lalu diberikan penyempurna, barakallahu fikum. Tentu ini dengan modal keikhlasan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'il, dan tabah sabarnya mereka berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sudah kita sebutkan kemarin, dunia itu datang, mereka genggam, mereka pergunakan, tetapi hati mereka tidak tergantung kepada dunia. Kita masih mengingat kisah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Allah Jalla wa'ala memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi beliau dan bagi umatnya, bagi beliau maksudnya Ubay ibn Ka'ab, dan juga bagi umat Rasul sepeninggal beliau, barakallahu fikum. Pelajaran yang berharga di saat beliau mengalami daqat alaihil ardu bima rahubat, di saat dunia yang luas ini terasa sempit karena teguran dari Allah Jalla wa'ala, dunia ini terasa sempit. Rasulullah yang diharapkan senyumnya, diharapkan sapaannya, diharapkan salamnya, membuang muka, barakallahu fikum. Antum bisa merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh tiga sahabat, termasuk di dalamnya Ubay ibn Ka'ab. Karena barakallahu fikum tidak ikut di dalam perang Tabuk. Rasulullah yang diharapkan, ternyata demikian, barakallahu fikum. Beliau mengingatkan, memberikan pelajaran kepada Ubay ibn Ka'ab. Tidak hanya diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sikap ini beliau ajarkan, beritahukan kepada para sahabat Nabi. Tidak ada dari para sahabat Nabi, kasihan ya, aduh, siapa temannya? Semuanya sami'na wa ata'na, memperlakukan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mencoba untuk naik, ke pagar saudaranya yang paling dekat, yang sangat dicintainya. Saudaranya lebih tunduk kepada bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam daripada mengutarakan rasa cintanya kepada Ubay ibn Ka'ab. Ma'asyiral ikhwah, sampai kemudian akhirnya sang istri disuruh untuk meninggalkan Ubay ibn Ka'ab. Dunia yang sangat luas, betapa sempit dalam dirinya Ubay ibn Ka'ab. Tapi coba kesabarannya untuk menghadapi, barakallahu fikum, dalam kondisi demikian datang surat ajakan, undangan untuk bergabung, akan diangkat menjadi pimpinan Ubay ibn Ka'ab. Tawaran dunia pun datang, tawaran kedudukan pun datang. Tapi subhanallah, kehidupan putra-putra akhirat, surat yang menjadi tawaran dunia, tawaran agar dia bergabung kepada ahlu dunia, meninggalkan Rasulullah yang sedang memberikan pelajaran para sahabatnya, bahkan istrinya sendiri. Beliau menganggap kalau datangnya surat ini adalah fitnah keberikutnya, dibakar oleh beliau. Ya Allah, lulus dalam berbagai bentuk dan ragam cobaan dan ujian, itulah buah ketulusan, keikhlasan yang tinggi dan selalu berjalan di atas tuntunan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kesabaran itu, apa yang dipetik oleh Ubay ibn Ka'ab? Allahu jalla wa ala menurunkan ayat khusus terkait dengan penerimaan taubat beliau dan para sahabat yang bersama Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhum. Semuanya ini gambaran tentang bagaimanakah tinggi nilai sebuah keikhlasan, barakallahu fikum, di dalam memikul amanat dakwatu ilallahi jalla subhanah. Maka jikalau engkau ingin memiliki kesabaran, benahilah dua perkara ini. Keikhlasan engkau yang tinggi, engkau tidak mengharapkan, engkau tidak menginginkan kecuali, barakallahu fikum, nilai-nilai dari Allah jalla wa ala. Kalau itu yang engkau harapkan, barakallahu fikum, Allah tidak akan membiarkan engkau dari semua hajat engkau di dunia. Allah yang akan menuangkannya, Allah yang akan membantu engkau. Memang benar, kalau dihitung gajinya, afwan, maaf, malu untuk menyebut gaji, imbalannya dibanding dengan duat hizbiyin sedikit. Tapi anda itu merasa puas kalau mereka diberikan nilai seperti ini. Pindah, pindah, pindah, pokoknya sudah tidak akan kuat. Bukankah ini nusraton minallahi azza wa jalla, bantuan dan pertolongan dari Allah yang diturunkan? Qona'ah, barakallahu fikum. Fama'syaral ikhwah, jadi sekarang kita digambarkan oleh Rabbuna jalla subhanah perjalanan dalam dakwah ini penuh dengan duri-duri, ujian dan cobaan, penuh dengan beling-beling, barakallahu fikum, ujian dan cobaan. Tapi coba, kalau engkau benar-benar tulus dan ikhlas, engkau akan memahami makna firman Allah, kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Mungkin banyak pihak yang akan menarik engkau, memberikan engkau syubhat. Tapi engkau benar-benar tulus dan ikhlas, Allah akan memberikan engkau kekuatan dan memberikan engkau kekokohan dan memberikan engkau kemampuan untuk menjawab semuanya itu. Barakallahu fikum. Ada pertolongan itu datang. Di saat engkau akan disakiti, di sana engkau akan menemukan adanya pertolongan datang. Barakallahu fikum. Allah berjanji untuk memberikan perlindungan dan pembelaan. Inilah makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tazalu terus ta'ifatun min ummati zahirun ala al-haq. Terus la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, siapapun yang tampil izharul haq, membela kebenaran, maka pasti dia akan berhadapan dengan ujian dan cobaan. Tapi ujian dan cobaan itu la yadurruhum, tidak akan mengganggu, merusak, membahayakan mereka siapapun. Tapi dengarkan intinya yang paling penting, sampai kemudian mendulang bantuan, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Intinya di mana? Allah Rasulullah memberikan isyarat, zahirina alal haqqi, isyarat tentang keikhlasan yang tinggi dan dalam, isyarat yang diperjuangkan adalah kebenaran, zahirina alal haqqi, yang mereka perjuangkan adalah kepentingan kebenaran, isyarat di dalamnya keikhlasan yang tinggi pada mereka. Barakallahu fikum. Karena dasar inilah, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Ai maknanya, Allah akan berikan kekokohan pada jalannya. Orang datang mencelanya, la yadurruh. Orang datang menyakitinya, la yadurruh. Tidak membahayakan dakwahnya, tidak pula membahayakan dia. Barakallahu fikum. Ma'syiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pemberitahuan seperti ini agar kita siap mental. Abnai, terutama yang belajar para syabab, barakallahu fikum. Pendidikan mental ada dalam dua perkara. Berilmu, kemudian berusaha untuk mempraktikkan ilmunya. Barakallahu fikum. Ini pendidikan mental, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam mendidik para sahabat Nabi, ilmu, amal, ilmu, kemudian beramal. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menegur, barakallahu fikum, anak-anak kecil yang salah dan keliru, teguran ilmu, amal untuk membentuk mental. Barakallahu fikum. Tapi kalau orang yang cuma menyibukkan diri dengan ilmu dengan tidak memperhatikan amal, bagaimana mentalnya akan terbentuk? Tidak akan. Barakallahu fikum. Hafizul Quran, tapi dia jauh dari amaliyah. Antum bisa saksikan mental kerupuk. Mental kerupuk mental apa? Hah? Ya bunai, mental kerupuk itu mental apa? Hah? Oke? Barakallahu fikum. Oke? Subhanallah, ada sahih Ka'ab bin Malik. Salah ya ikhwan, tadi sahabat Ka'ab bin Malik, bukan Ubay bin Ka'ab. Asanta, jazakallah khair. Ini anak-anak ini yang nulis? Ha? Jazakumullah khair, barakallah. Ka'ab bin Malik. Inam. Salah ingat, barakallah fikum. Asanta ikhwan, kalau keliru seperti ini, antum segera tegur. Iya. Barakallahu fikum. Mungkin antum karena tertarik, wah ceritanya kok lupa juga. Ya ini yang khawatir. Alhamdulillah. Ada ikhwan kita, tulab kita yang jaga. Bukan Ubay ibn Ka'ab, tapi Ka'ab ibn Malik. Jazakallah khair. Barakallahu fik. Wa fi ilmik. Barakallahu fik. Taib. Kita langsungkan rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, setiap dakwah yang benar, perhatikan, setiap dakwah yang benar pasti akan ada yang menghadang dan menghalanginya. Loh, itu buktinya. Dakwah yang tidak benar juga banyak yang menghalangnya. Itu hukuman ya akhi, atas kebatilan yang dilakukan. Tapi kalau barakallahu fikum, dakwatun haq, memang benar sebuah ujian untuk menguji orang yang sedang meniti jalan dakwah yang benar itu. Barakallahu fikum. Kedua, mungkin kita, ya kenapa kok dakwah yang batil itu gampang diterima oleh orang? Itu semuanya memberitahukan kepada kita bahwa fitrah yang diberikan oleh Allah sudah ternodai. Kesucian yang Allah telah anugerahkan dalam penciptaan sudah dikotori. Barakallahu fikum. Hunafa yang tadi kita sebutkan, adanya kekuatan untuk menerima kebenaran, adanya kecenderungan untuk menerima kebenaran, adanya kesiapan untuk menerima kebenaran, itu sudah hilang, dirampas. Fajtalat humusyayatin, gampang untuk menerima kebatilan. Barakallahu fikum. Fenomena seperti ini ingin mengingatkan kita bahwa kebenaran atau orang yang mengikuti kebenaran selalu dalam hitungan dan bilangan yang paling sedikit, dan pengikut kebatilan itu sampai pada hari kiamat terbanyak. Barakallahu fikum. Kok gampangnya orang menerima? Jadi orang yang gampang ya datang ini ada saja pengikutnya. Tapi ketika kita dakwah membimbing umat, padahal yang kita hadapi adalah muslimin, ya Allah setahun belum dapat satu. Coba antum perhatikan fenomena seperti ini barakallahu fikum untuk menambah keyakinan, bukan minder. Untuk menambah lapang dada, bukan sesak. Untuk menambah keberanian, modal untuk berjuang kembali, bukan kemudian mundur selangkah. Waduh, tidak ada yang bela, tidak ada yang nolong, tidak ada yang ini, tidak ada yang itu. Kita mengerti. Tentu ini dengan bimbingan ilmu. Barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad rahimahullah, Muhammad bin Abdul Wahab, kalau Islam ini akan kembali kepada Allah dalam kondisi asing, aduhai, betapa bodohnya orang yang berdalil dengan jumlah yang banyak. Kalau Islam ini akan kembali dalam kondisi asing, betapa jahilnya, kata beliau, seseorang yang berdalil dan berhujjah dengan al-kathrah, pengikut yang banyak. Allahu Akbar. Beliau menjelaskan, tentu dengan sabda Nabi alaihissalatu wassalam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Kembali dalam keasingannya. Lah kalau Islam kembali, kata beliau, dalam keasingannya kepada Allah, sungguh betapa jahilnya seseorang yang berdalil dengan banyaknya pengikut. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, beliau mengatakan bahwa setiap dakwah yang benar, ini catatan, mesti menghadapi mu'arid, orang yang menghadang, orang yang menghalang, orang yang menentang. La budda ayyakuma laha mamani, pasti akan ada orang yang tampil untuk menghalanginya. Mujadil, membantahnya. Wa musyakkik, orang yang akan memberikan tashkik. Barakallahu fikum. Mungkin kita akan bertanya, apa hikmah di balik ujian seperti ini? Bukankah Allah mampu untuk menjadikan bangsa Arab itu menerima seluruhnya dakwah beliau alaihissalatu wassalam, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu fikum. Atau Allahu jalla wa ala mampu untuk mencetak umat ini secara keseluruhan di muka bumi ini untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah? Tapi apa di balik perjalanan dakwah penuh dengan ujian dan cobaan? Subhanallah. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengambil barakallahu fikum hikmah besar, yaitu agar nampak antara dakwah yang hak dan dakwah yang batil. Kalau dakwah itu tidak ada yang menghadangnya, tidak ada yang memusuhinya, kata beliau, orang tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Barakallahu fikum. Dengan adanya yang menghadang, lambat laun orang akan tahu kalau ini dia dakwah yang benar. Ini dakwah yang berjalan di atas jalan yang benar. Orang akan tahu. Barakallahu fikum. Di antara hikmah yang beliau ambil, barakallahu fikum, maka dari sini kita memahami semua bentuk ujian yang menimpa dakwah ini adalah liizhar hadhihi dakwah, untuk Allah membela dan menolong serta menampakkan dakwah ini setiap ujian dan cobaan turun. Kedua, para ulama kita menyebutkan semua ujian dan cobaan itu untuk memunculkan rijal-rijal, para tokoh-tokoh dakwah yang hak itu. Barakallahu fikum. Disaring lagi, disaring dengan ujian. Kemarin, ya Allah, suaranya menggelegar, retorika bahasanya mantap, seneng mendengarnya. Di saat ujian itu turun, ternyata orang-orang yang tidak memiliki, mungkin namanya kurang tenar, dia tampil menjadi rijal dalam ujian dan cobaan. Itulah hikmah turunnya ujian, kata Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala, liyudhir Allah rijal hadhihi dakwah, untuk memunculkan para tokoh-tokoh di dalam dakwah ini. Barakallahu fikum. Subhanallah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, sekali lagi, hikmah yang kita sebutkan ini disebutkan oleh para ulama kita. Apa? Kenapa? Dakwah yang sudah berjalan, dakwahnya selalu banyak ujian dan cobaan. Ini hikmahnya, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, walakin wajib atas seorang da'i untuk bersabar atas apa yang menentang dakwahnya, walaupun disifati dakwah itu dengan sifat dakwah yang salah, dakwah yang batil, sementara dia mengerti kalau dakwah ini berjalan di atas kitabullah, konsekuensi kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyasbir ala dzalika, hendaklah dia bersabar atas yang demikian itu. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, kata beliau, walakin hadza la ya'ni anna al-insana yasirru ala ma yaqul wa ma yad'u ilayhi wa in tabayyana lahu al-haq fa innal ladhi yasirru ala ma yad'u ilayhi wa in tabayyana lahu al-haq yushbihu man qala Allahu fihim yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wahum yanzurun. Kata beliau, namun ini tidak berarti, tidak bermakna seseorang itu terus bersabar atas apa yang dia lakukan, katakan, dan apa yang dia serukan, walaupun kebenaran itu menyelisihinya. Ini maknanya, barakallahu fikum. Wa in tabayyana lahul haq, walaupun ternyata di depannya itu nampak kebenaran menyelisihi ucapannya, menyelisihi apa yang dia serukan, Barakallahu fikum. Tidak boleh. Ana bersabar ya akhi. Bersabar dalam kesalahan enggak benar. Barakallahu fikum. Fa innal ladzi yasirru ala ma yad'u ilai wa in tabayyana lahu al-haq. Orang yang terus berjalan di atas dakwahnya walaupun kebenaran itu terang menyelisihinya, tetap dia berjalan. Ini serupa dengan orang yang Allah firmankan tentang mereka, ya Allah. Mereka membantah kepadamu dalam kebenaran setelah jelas dan nampak kebenaran itu, seolah-olah mereka itu digiring menuju kematian. Wahum yanzurun, mereka menyaksikan dan melihat. Yusakuna ilal maut. Dia tidak tenang. Datang ke sini dan ketuk pintu itu. Pokoknya sudah mencari pembelaan, mencari dukungan. Lari ke sana, lari ke situ. Tidak tenang hidupnya. Orang yang menentang barakallahu fikum hak dengan bahasa beliau, tidak mau tertegur, jalan terus. Barakallahu fikum. Pokoknya tidak ada yang menguasaiku, tidak ada yang mau membimbingku kecuali dengan dalil. Lah, ya benar. Tetapi kalimat ini keluar di saat para ulama membimbing, memberikan arahan. Sementara di dalam Al-Quran kita disuruh kembali kepada para ulama. Barakallahu fikum. Sikap keangkuhan dan kesombongan. Sombong barakallahu fikum. Tapi coba akibatnya. Oleh karena itu, siapapun yang mengangkat dirinya di hadapan al-haq, Allah akan jatuhkan martabatnya. Bukan cuma jatuh di hadapan orang-orang yang berilmu, tetapi orang awam akan bisa menilai. Dijatuhkan oleh Allah Jalla Subhanah. Kalau mengangkat kebenaran, bagaimanapun statusnya Anda, Allah akan muliakan engkau. Allah akan angkat kedudukan engkau barakallahu fikum. Karena persoalannya, hidup ini mau mengikuti hak atau batil, mau menjadi junud al-haq atau menjadi junud al-batil, tidak ada di tengah-tengah, cuma dua saja. Famadza ba'dal haqqi illa athalan. Tidak ada setelah kebenaran ini kecuali kebatilan. Kalau Anda tidak mau menjunjung al-haq, terus apa yang akan Anda bela? Anda tidak mau menerima al-haq, tidak mau dibimbing oleh ahlul haq, terus ma'asyiral ikhwah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengajak kita untuk bersikap selalu bersama kebenaran di mana saja engkau berada. Berada di depan guru engkau, berada di depan murid engkau, berada bersama istri engkau, di tempat-tempat kerja, dimanapun kau berada, dar terus beredar, berjalan kemana al-haq itu berjalan, Allah akan memberikan keselamatan. Subhanallah, pendidikan agung dan mulia dari dzakal imam Al-Wada'i rahimahullahu ta'ala. Ketawadduan yang luar biasa. Barakallahu fikum. dan di hadapan ulama yang semasanya masih hidup, barakallahu fikum, luar biasa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran yang sangat berharga bagi orang yang ingin belajar manhaj dari lisan ulama una. Kita menjumpai mereka itu menjunjung setinggi-tingginya kebenaran. Kedua, mereka tidak akan punya rasa malu untuk rujuk dari kebenaran apabila dia salah. Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala memberikan pelajaran yang sangat berharga di majlis, barakallahu fikum, ditegur oleh siapapun. Dia muliakan, dia hormati, dia sanjung, dia puji, barakallahu fikum. Bukankah ini pendidikan yang berharga? Rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, wal mujadalatu fil haqi ba'dama tabayyana sifatun madmumatun. Waqad qala Allah fi man ittasaba biha wa man yushakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Fama ya'taridu da'wataka ayyuhad da'iyah in kana haqq falwajib alaika arruju ilaihi wa in kana batilan fala yuthni azmuka ay azmaka fala yuthni azmuka anil mudhi qadaman fi da'watika. Subhanallah. Beliau menjelaskan sikap suka membantah kebenaran setelah jelas dan terang kebenaran itu, ini merupakan sifat tercela. Sungguh Allah Jalla wa'ala telah menjelaskan orang yang memiliki sifat seperti ini dalam firman-Nya, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah nampak terang jelas di hadapannya petunjuk dan dia mengikuti jalannya kaum mukminin, Allah Jalla wa Ala menyebutkan, Allah persiapkan dua hukuman. Menentang kebenaran, meninggalkan jalan kaum mukminin, ai para sahabat Nabi, dua hukuman yang Allah persiapkan. Pertama, nuwallihi ma tawalla. Hukuman di dunia, Allah akan memalingkan, menyesatkan dia. Hukuman yang kedua, wa nuslihi jahannam. Allah akan nyalakan api neraka jahannam. Beliau mengatakan, maka apa yang menyelisihi dakwahmu, wahai para da'i, kalau yang menyelisihi itu adalah benar, anda yang salah. Yang menyelisihi jalan engkau di dalam dakwah ini adalah kebenaran, engkau yang salah, wajib atasmu untuk rujuk kepada kebenaran itu. Wajib. Jangan ditunda-tunda. Setan. Baik. Anda pikirkan, ya Allah, sudah jelas Anda itu salah. Ini bimbingan. Anda pikirkan nanti. Subhanallah. Ini ada mulkobul. Tidak ada keridhaan untuk menerima penjelasan kebenaran itu, barakum. Ana pikir nanti. Nanti anta pikirkan, sementara setan Iblis dan bala tentaranya sedang menunggu sekarang ini. Kesempatan sekarang. Kalau Anda mengatakan Anda rujuk, tertutup pintu untuk dia mendekati engkau. Tapi jikalau Anda mengatakan Anda pikir, ya nanti kita lihat. Peluang datang hembusan setan terus dimunculkan. Engkau gagal. Jangan menunda-nunda. Segera, karena kita ini sedang rebutan. Semua kesempatan perjalanan menuju Allah sedang rebutan dengan syayatin. Siapa yang paling kuat langkah dan jalannya? Lah kalau kita terlena, barakallahu fikum, mereka yang akan memanfaatkan keterlenaan kita. Contoh tadi kita gambarkan, ketika kebenaran datang, dia mengatakan, sebentar, ana pikir dulu, ana musyawarahkan dulu. Loh, ini kebenaran datang, kok mau dimusyawarahkan? Anda menerima. Adapun sesuatu yang salah tadi terkait dengan perjalanan dakwah, ya duduk mungkin, tapi Anda sudah punya jiwa kabul. Anda itu sudah memerdekakan diri dari kekuasaan setan, dan Anda akan bisa tampil untuk tidak membantu saudara atau murid-murid kita dikuasai oleh setan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya Allah. Kita langsungkan, beliau mengatakan, dan jika yang menjelisihimu itu adalah kebatilan, Anda berjalan di atas Allah. Banyak orang tidak suka, membenci, menentang, tapi mereka ahlul batil atau kebatilan. Kata beliau, jangan azammu yang kokoh dan kuat ini tertahan untuk maju, untuk berangkat, untuk melangkah di dalam dakwatu ilallah jalla subhana. Subhanallah. Kita temukan sikap seperti ini di depan majlis dari Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala. Kekokohan untuk berpegang dengan sebuah prinsip yang beliau anggap hak setelah pengkajian barakallahu fikum yang dalam. Beliau tidak melangkah. Tapi jikalau benar itu salah, beliau tidak segan-segan untuk segera rujuk barakallahu fikum. Akhlak yang agung dan mulia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.